curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pancen kadang-kadang sih jenane kenangan manis gue terlalu manis untuk dilupakan apa ya jare monge alah jan. Ki kancane nyung yana Kang sing duwe pengalaman manis. Ki ceritane kan siki cerita-cerita nek iki jare monge wis dadian wis dadi pacare iki. Si Slamet karo si Meli. Slamet umay kabungan ten, Meli umay Cilacap, nah kan? Lagi kepriwe pertama kali ketemu kok bisa jadi pengalaman manis. Jajal ke nyontak buka bukunya Slamet, buku diarene ke. Tanggalnya tanggal 6 November, oh tanggal 6 November berarti nabe wingi ke ya. Walah nabe wingi ke. Jajal ketiri ke buka nanyong. Yang sewi ya mat. Diareku yang manis. Waktu itu tanggal 6 November aku datang dari Kampung Anten berniat mau melihat yang namanya Batu Raden kayak apa. Temenan, sesampainya saya di sana saya bersenang-senang. Setelah itu saya mampir ke warung bakso Raja di dekat Batu Raden. Tahu sendirilah ya, yang namanya di Batu Raden kan hawanya dingin sekali. Mulane begitu sampai di warung bakso, aku mandan kepengin setor banyu alias ngutur alias nguyuh. Berhubung di sekitar warung bakso itu tidak ada rumah penduduk, ya buku dare ya, gak ada WC umum, ya aku ya setur-ture. Pokoknya aku punya prinsip asal orang madep kiblat baik orang apa. Akhirnya aku ngutur di sebelah warung bakso. Ternyata buku dare ada cewek mandan manis. Bocah dubur kulitnya sawo mateng lagi makan bakso. Tiba-tiba dia ngaruh-ngaruhi aku. Ngaruh-ngaruhinya seperti ini buku dare. Dan beres akan sama dana tosen ding. Orang itu lagi makan bakso pak prive. Orang kono ngerti apa lah. Gara-gara paling gede pak prive. Gara-gara paling deras 500 pak prive. Pak merah pak prive. Mandana to kan mandana to kan mandana to eh. Mbak nyun sewu mbak. Ari ngomong gue mandan sopan sending karo wong lanang. Kok kadar ngunjuk ya gak ketua dong. Oh alah kebong maning. Pesing mas pesing. Gara-gara dua irung dewek tok apa prive. Oke mbak. Pak ngerti. Nyong gue kan kabungan ten. Kan kabungan ten. Pengujuan Batu Raden Dewi Sato kan kabungan ten apa ngene kono nang Purbalingga? Satu malah. Walah. Walah selamat, selamat mudane kowe arep mari ndene kowe. Kerane dicitet deset. Dadi ora sing gon-gon kaya kowe. Ya ya lumatung ya Mat, dadi kenangan manis jare wong wis dadian ya Mat. Iya kok. Jare minggu ngaji bare plesir maning maring Dik. Hah? Curug Mandala, ya hati-hati ya Mat. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.